Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, pembacaan kitab Umdatus Salik Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Pertemuan kita hari ini, ma'asirul muslimin, ke-46. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Masih di dalam pembahasan kitabus shalah, secara spesifik pasal yang sedang kita baca adalah faslun fil mawaqit, tentang waktu-waktu salat. Di sini muallif rahimahullahu taala berkata, Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wal afdalu an yusalliya awwal al-waqt, dan yang paling utama, yang paling bagus, seorang muslim itu melaksanakan ibadah salat di awal waktu. Tentunya hadisnya sudah ma'ruf ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Satu ketika beliau bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, thumma ayyu, lalu setelah itu apa ya Rasulullah? Maka beliau berkata, birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Lalu Ibnu Mas'ud kembali bertanya, lalu apa ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata rahimahullahu ta'ala, wa yahsulu bi an yashtagila awwala dukhulihi bil asbab, dan seseorang bisa mendapatkan keutamaan salat di awal waktu ketika dia ya menyibukkan dirinya, ya ketika waktu sholat itu datang, dia menyibukkan dirinya dengan sebab-sebab terlaksananya sholat. Di antaranya kata beliau, kataharatin, yaitu bersuci. Kemudian dia memakai pakaian yang dengannya dia menutup aurah. Kemudian azan, iqamah, thumma yusalli. Kemudian dia sholat. Maka ketika sebab-sebab ini dia lakukan di awal waktu, yang diakhiri dengan melaksanakan ibadah salat tersebut, maka dia dikatakan telah melaksanakan salat fi awwali waqtiha, di awal waktu. Di sini beliau menyampaikan kepada kita hukum asal ibadah yang paling utama adalah as-salatu ala waqtiha. Walaupun ada beberapa pengecualian. Misalnya kata beliau, wa yustathna az-zuhur, dikecualikan waktu zuhur. Fa yusannu al-ibradu biha fi shiddatil har. Di dalam salat zuhur, ya, salat pelaksanaan salat zuhur disunnahkan menunggu sampai cuaca menjadi sejuk atau menjadi dingin. Ya, fi shiddatil har, ketika kita berada atau ketika kita mendapatkan cuaca sangat panas. Jadi ketika cuaca sangat panas, ya, ini disunnahkan kita al-ibrad, yaitu menunggu beberapa saat sampai cuaca menjadi sejuk atau menjadi dingin. Kapan itu boleh dilakukan? Kata beliau, bibaladin har. Dan ini hanya bisa dilakukan di negeri yang memang memiliki apa namanya suhu yang panas, seperti misalnya di Makkah atau di negara Arab secara umum ya, Makkah, lalu di Kairo, di Khartoum, di Sudan, itu cuacanya panas ya, atau di negeri-negeri yang lain yang memiliki cuaca yang ekstrim, yang panas. Syarat yang selanjutnya adalah liman yamdi ila jama'atin ba'idatin. Dan ini berlaku al-ibrad, yaitu menunggu sampai cuaca sejuk atau dingin, berlaku bagi orang yang harus berjalan harus berjalan menuju jamaah, menuju masjid dengan jarak yang jauh ya. Itu syarat yang ketiga ya. Pertama, dalam kondisi panas yang sangat. Yang kedua adalah di negeri yang memang panas ya, negeri yang panas. Saya rasa Jakarta tidak masuk ya. Walaupun Jakarta yang salah satu kota yang panas misalnya, tapi saya rasa tidak. Ya, tidak sampai kepada predikat dia negeri yang panas sebagaimana di Makkah atau di Kairo atau di negeri-negeri yang lain. Syarat yang ketiga adalah liman yamdi ila jama'atin ba'idah. Ini berlaku bagi orang yang harus menempuh jarak yang jauh untuk sampai bisa melaksanakan salat berjamaah. Adapun syarat yang keempat, walaisa fi tariqihi kinnun yazilluhu, dan tidak ada di jalan itu kinnun. Kinnun itu semacam naungan ya, naungan. Kalau kita ke rumah sakit itu antara satu ruang dengan ruangan yang lain ada lorong ya, lorongnya di atasnya ada naungan. Tentunya naungan ini bisa menghindarkan kita dari panas atau terik matahari. Jadi kalau seseorang harus berjalan ke masjid yang jauh dari rumahnya dan tidak ada kinnun, laisa fi tariqihi kinnun, dan di jalan itu tidak ada sesuatu yang bisa digunakan untuk bernaung, ya, maka dalam kondisi ini kata Ibnu Naqib, fayuakhiru hatta yasira lil haytani zillun yazilluhu. Maka dia mengakhirkan waktu zuhur sehingga pagar itu memiliki bayangan ya, yang bisa dijadikan sebagai tempat bernaung. Tentunya sudah mulai dingin ya, artinya sudah mulai sejuk. Kalau dinding-dinding atau bangunan-bangunan sudah ada bayangan, dia bisa bernaung di bawah bayangan tersebut. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, abridu bizzuhr, tunggulah beberapa saat sampai sejuk, sampai dingin, baru kalian melaksanakan salat zuhur. Fa inna shiddatal har min fayhi jahannam, sesungguhnya panas yang luar biasa, panas yang ekstrim adalah min faihi jahannam, dari hembusan jahannam ya. Jadi ini pengecualian. Hukum asalnya amal yang paling utama, paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waqtiha, kecuali dalam pelaksanaan salat zuhur ya. Disunnahkan al-ibrad, menunggu sampai dingin atau sampai tidak terlalu panas atau sampai sejuk, bagi orang yang memenuhi tadi berapa, 4 syarat ya. Yang pertama, dia mendapatkan syiddatul har, panas yang ekstrim. Yang kedua, bibaladin har, di negeri yang panas. Lalu liman yamdi ila jama'atin ba'idah, dari rumah ke masjid jauh. Yang keempat adalah walaisa fi tariqihi kinnun yuzilluhu, dan di jalan dia tidak mendapatkan naungan, ya, menaungan untuk apa namanya menghindar dari panas yang ekstrim. Dan tentunya ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan kemudahan ya agama Islam. Agama Islam itu mudah. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan atas kalian dan dia tidak menghendaki kesulitan atas kalian. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib masih kaitannya dengan mengakhirkan salat zuhur ketika cuaca sangat panas adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Satu ketika kami bersama Nabi dalam satu perjalanan. Fa arada al-muadzinu an yu'adzina liz-zuhur. Maka muadzin hendak mengumandangkan azan untuk salat zuhur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Abrid, tunggu sebentar sampai cuacanya dingin." Tsumma arada an yu'adzin. Kemudian dia lagi-lagi ingin azan. Maka Nabi pun kembali berkata, "Tunggu sebentar sampai cuacanya apa namanya lebih sejuk atau lebih dingin." Hatta ra'aina fit taluli, ya. Hatta ra'aina fai'a at-talul. Sehingga kami melihat apa namanya fai, yaitu bayangan at-talul. Talul itu dari kata tal. Tal itu adalah tanah yang sedikit meninggi, atau diartikan juga benda yang terlentang di tanah memiliki bayangan. Ya. Sehingga ketika kami melihat benda ya memiliki bayangan, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna shiddatal har min fayhi jahannam, sesungguhnya panasnya ya, sesungguhnya panas yang sangat itu adalah dari hembusan api neraka. Fa idza ishtaddal harru fa abridu bis shalah, ya, maka apabila kalian wahai para sahabat, dan ini hukumnya umum untuk kita semua, apabila kalian mendapatkan apa namanya panas yang ekstrim, panas yang sangat, maka fa abridu, maka tunggulah sampai dingin atau sampai sejuk. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibnu Naqib melanjutkan, fa in fukida syartun min dzalika nudiba at-ta'jil. Tetapi seandainya ya, seandainya syarat yang tadi kita sebutkan, panas yang sangat, negeri yang memang panas, lalu tempat salat yang jauh, tidak ada naungan yang bisa digunakan untuk menaungi dia ketika berjalan, ketika syarat ini tidak ada, nudiba at-ta'jil, maka disunnahkan untuknya untuk apa namanya menyegerakan. Karena tadi sebaik-baik amal adalah as-salatu ala waqtiha, yaitu salat di awal waktu. Ya, jadi kalau syarat yang tadi disebutkan tidak terpenuhi, maka yang utama tetap ya dikembalikan kepada hukum asal, yaitu sholat di awal waktu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan berbicara tentang orang yang mengakhirkan sholat, ya, orang yang mengakhirkan sholat ke akhir waktu. Tadi pembahasan kita sebelumnya, sholat di awal waktu, hukum asalnya itu yang utama, kecuali di waktu zuhur. Sekarang kita akan berbicara, Ibnu Naqib akan menjelaskan kepada kita orang yang mengakhirkan salat. Di sini beliau berkata, walau waqa'a fil waqti duna raq'atin. Seandainya seseorang melaksanakan satu salat, dan salat itu, rekan-rekan sekalian, dia laksanakan di waktunya atau di akhir waktu, sehingga dia tidak mendapatkan duna raq'atin. Jadi dia tidak mendapatkan satu rokaat. dia menunda hingga ketika menjelang asar dia buru-buru salat zuhur. Dan dia adraka duna rak'atin. Dia mendapatkan kurang dari satu rakaat. Artinya dia takbiratul ihram di akhir waktu zuhur, Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram, dia masih di waktu zuhur. Ketika dia akan ruku, azan berkumandang, azan asar, ya. Walau waqa'a fil waqti duna rak'atin. Seandainya salat itu dilaksanakan di waktu di mana dia tidak mendapatkan satu rakaat dari salat itu, ya, sehingga waktunya sudah berlalu, wal baqi kharijuhu fa kulluha qada'un. Jadi dia tidak mendapatkan satu rakaat. Jadi waktu di mana dia melaksanakan salat zuhur, ya, awalnya ketika dia takbiratul ihram itu masih waktu zuhur. Tetapi waktu asar datang sebelum dia mendapatkan satu rakaat. Ya, waktu asar datang sebelum dia mendapatkan satu rakaat. Wal baqi, maka sisanya tentunya selain daripada takbiratul ihram masih di waktu zuhur, tapi selebihnya takbiratul ihram dan fatihah misalnya itu masih di waktu zuhur, tapi selebihnya dilaksanakan di waktu asar. Maka hukum dari salat orang tersebut, kata beliau, fakulluha qada'un. Seluruhnya dihukumi qada. Dalam pelaksanaan salat ada istilah ada'un, ada qada'un. Seseorang dikatakan telah melaksanakan salat dengan dalam bentuk ada'an ketika dia melaksanakannya di waktu salat tersebut. Tetapi seseorang dikatakan mengqadha ketika dia melaksanakan sholat di luar waktu. Ya, di luar waktu. Walaupun nanti ada pengecualian. Ya. Au, kata beliau, rak'atun fa'akthar wal baqi kharijuhu fa'kulluha ada'un. Ini dia. Tetapi seandainya sebelum habisnya waktu zuhur yang tadi kita ceritakan, dia masih mendapatkan satu rakaat. Ya, jadi Allahu Akbar waktu zuhur. Lalu dia baca Al-Fatihah, lalu dia membaca surah yang mudah baginya, kemudian dia ruku, bangkit dari ruku, ketika akan sujud, terdengar kumandang azan asar dari masjid. Maka dalam kondisi ini, ya, apabila dia mendapatkan satu rakaat di waktu sholat zuhur tersebut, dan ini berlaku untuk semua sholat yang lain. Apabila dia mendapatkan satu rakaat dari sholat, ya, sebelum waktunya habis, wal baqi, adapun rakaat kedua, ketiga, keempat, kharijuhu, di luar waktu, fakulluha ada'un. Maka satu kesatuan dari sholat itu dihukumi ada'un. Jadi dihukumi dia melaksanakannya di waktunya. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa siapa yang mendapatkan satu rakaat, ya, dari sholat sebelum habisnya waktu, maka dia disebut melaksanakan sholat dengan adaan, bukan dengan qodoan. Nah, ini ya. Hal ini ma'asyiral muslimin, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, man adraka minas subhi rak'atan faqabla an tatlu asyamsu faqad adraka subah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat subuh sebelum terbitnya matahari, maka sungguh dia telah mendapatkan salat subuh. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat salat subuh sebelum terbitnya matahari, sungguh dia telah mendapatkan salat subuh. Waman adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba asy-syams faqad adraka al-'asr. Dan barang siapa, kata Nabi, mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum tenggelamnya matahari, sungguh dia telah mendapatkan salat asar, ya. Dalam riwayat, man adraka rak'atan minas sholah faqad adraka sholah. Ini lebih umum. Dalam riwayat, Nabi berkata, man adraka rak'atan minas sholah faqad adraka sholah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat maksudnya sebelum habisnya waktu, faqad adraka shalah, maka sungguh dia telah mendapatkan salat tersebut. Saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullah taala berkata, Walakin yuhramu ta'ammudu ta'khiri anil waqt. Hanya saja. Ketika kita bicara tentang mengakhirkan salat sampai di ujung waktunya, harus dipahami kata beliau, yuhram, diharamkan seorang muslim ta'ammud at-ta'khir. Dengan sengaja dia mengakhirkan salat dari waktunya, ya, hatta yaqa'u ba'duha kharijal waqt, yang mengakibatkan sebagian salat itu ada di luar waktu, itu haram kalau disengaja. Ya. Jadi kata Ibnu Naqib, tidak boleh seorang muslim sengaja mengakhirkan pelaksanaan salat sehingga sebagian dari salat itu dikerjakan di luar waktu. Satu rakaat dikerjakan di waktu zuhur, ya, tiga rakaat dikerjakan di waktu asar. Ya. Atau misalnya satu rakaat dikerjakan sebelum matahari terbit, satu lagi setelah matahari terbit. Ini kalau disengaja haram, tidak boleh ya. Berdasarkan riwayat Imam Muslim dari hadis Ala, ya, disebutkan di sini dari hadis Ala ibni Abdurrahman, atau sebelum itu ada riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala li Rasulullah, berkata kepadaku Rasulullah, kaifa anta idza kanat alayka umara'un yuakhiruna as-salah an waqtiha. Rasul berkata kepada sahabatnya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apa yang akan engkau kerjakan seandainya engkau mendapatkan satu masa di mana para pemimpin itu mengakhirkan sholat dari waktunya yang seharusnya? Apa yang akan kau lakukan, wahai Abu Dzar, kalau engkau mendapatkan satu masa di mana pemimpin, para umara, para amir, mereka mengakhirkan sholat di akhir. Jadi mereka tunda pelaksanaan sholat. Au yumituna sholah an waqtiha. Dan mereka menunda sholat dari waktu yang telah ditetapkan. Kultu fama ta'muruni. Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, memang apa yang harus aku kerjakan dalam kondisi tersebut? Maka Rasulullah berkata, shallis salata li waqtiha. Wahai Abu Dzar, kalau engkau mendapatkan masa itu, salatlah sesuai dengan waktunya. Artinya ketika zuhur datang, laksanakan zuhur segera. Asar datang, laksanakan asar segera. Fa'in adraktaha ma'ahum fasalli. Tetapi kalau engkau mendapatkan sholat itu sedang dilaksanakan bersama mereka, engkau pun tetap ikut sholat bersama para imam. Nah, ini yang membedakan zaman kita dengan zaman dulu. Jadi dari mulai zaman Rasul ke zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan para khalifah setelahnya, Umar, Uthman, Ali, khalifah atau amir, mereka yang menjadi imam. Karena para pemimpin itu salah satu kriterianya dia adalah orang yang berilmu. Termasuk khutbah, dia yang berkhutbah. Memimpin rombongan haji, dia yang memimpin. Atau dia mewakilkannya kepada orang lain. Beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang cenderung karena kita menggunakan sistem barat, sistem yang datang dari barat, sehingga ukuran kesolehan itu tidak lagi menjadi standar dalam memilih pemimpin, tapi yang jadi ukuran hanyalah misalnya sesuatu yang sifatnya dunia. Dia sanggup untuk bertarung di acara pemilu dengan modal yang cukup misalnya, atau dia memiliki retorika yang bagus, dia sudah bisa menjadi pemimpin. Tapi kalau dulu tidak ya. Maka Nabi berkata, wahai Abu Dzar, kalau engkau mendapatkan pemimpin yang memiliki kebiasaan mengakhirkan sholat, engkau jangan mengakhirkan sholat, engkau tetap sholat di awal waktu. Kalaupun kau datang ke masjid dan engkau mendapatkan mereka sedang sholat, ikutlah sholat bersama mereka. Ya, fa innaha laka nafilatun, dan itu untukmu pahala sunnah. Itu pas sholatnya sholat sunnah. Jadi ada dua hal ya. Wahai Abu Dzar, kalau engkau mendapatkan para umara, mereka mengakhirkan sholat, engkau jangan mengakhirkan sholat. Tapi kalau engkau mendapatkan mereka sedang sholat di masjid, engkau ikut sholat bersama mereka. Tentunya ini dalam rangka menghindari fitnah. Tapi kan sudah sholat, iya, tetap sholat saja, tidak masalah. Untukmu nafilah, kata Nabi, untukmu sholat apa nak? Nafilah, sholat sunnah. Karena engkau sudah sholat wajib. Dalam hadis yang lain, Imam Muslim meriwayatkan dari Ala, dari Abdurrahman, annahu dakhala ala Anas ibni Malik fi darihi bil Basrah. Diceritakan dari Ala ibni Abdurrahman bahwa beliau mendatangi Anas bin Malik di rumah beliau di Basrah di Irak ya. Hinan sarafa min az-zuhr, tatkala selesai salat zuhur, wadarahu bi janbil masjid. Sedangkan rumah Anas bin Malik di Basrah itu berada di samping masjid. Falamma dakhalna alaihi qala asallaitumul asr. Ketika Ala bin Abdurrahman ba'da salat zuhur, dia mendatangi Anas. Anas bertanya, asallaitumul asr? Kalian dah salat asr belum? Sedangkan Ala baru selesai zuhur bersama jamaah di Basrah. Mereka beres salat zuhur berkunjung ke rumahnya Anas. Anas bertanya, "Udah pada salat asr belum?" Ya. Maka mereka menjawab, inna man sarafna sa'ah minaz zuhur. Ini kami baru sholat zuhur. Asar belum. Artinya mereka mengerjakan zuhur di akhir waktu, menjelang datangnya waktu asar. Maka Anas bin Malik berkata, fasallul asar. Ya kalau belum sholat asar, ya sholat dulu asar. Fakumna fasallayna. Maka kami pun melaksanakan sholat asar. Falamman sarafna qal. Tatkala kami selesai sholat, Anas bin Malik berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, tilka salatul munafiq. Ini dia dalil haramnya kita mengakhirkan salat sampai menyebabkan sebagian salat dikerjakan di luar waktu. Dia takbiratul ihram masih di waktu zuhur, tapi dia akhirkan sampai menjelang asar. Sehingga rokaat kedua, ketiga, keempat misalnya, atau rokaat ketiga dan keempat, itu dilaksanakan di luar waktu. Apa kata Anas bin Malik? Aku mendengar Rasulullah bersabda, tilka solatul munafiq. Yang begitu, solatnya munafik. Yajlisu yarkubu asyams. Dia duduk sambil melihat-lihat matahari. Hatta idza kanat baina qarnay syaitani qama fanaqaraha arba'an. Sampai ketika dia lihat matahari sudah berada di antara dua tanduk syaitan, maka dia pun melaksanakan salat seperti ayam yang mematuk makanan. Cepat ya, cepat. Ya, la yadhkurullaha fiha illa qalila. Dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jarang mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poinnya, jelas ma'asyiral muslimin ya. Jadi kalau ditanya, apa amalan yang lebih paling utama? As-salatu ala waktiha. Apakah ada pengecualian? Naam. Ya, yaitu di waktu salat zuhur dengan empat syarat. Cuaca sangat panas, negerinya memang negeri yang panas, lalu masjidnya jauh, dan yang ketiga tidak ada naungan yang bisa digunakan untuk berangkat ke masjid. Lalu, apakah boleh mengakhirkan sholat sampai sebagian sholat dilaksanakan di luar waktu? Hukum asalnya enggak boleh. Itu sholatnya munafik. Dan Nabi melarang para sahabat mengakhirkan sholat, walaupun mereka mendapatkan para pemimpin mengakhirkan sholat. Tapi sah tidak? Ya sah tidak, sah-sah saja. Ya, kalau dari sisi sah atau tidaknya sah. Tetapi yang selamat dari sholat, yang selamat itu yang menegakkan sholat. Adapun sekedar melaksanakan, hanya sekedar menggugurkan sholat, belum tentu dia selamat. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang bermalas-malasan dalam melaksanakan ibadah sholat. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan pembahasan kita di pagi hari ini membaca kitabnya Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Wa man jahila dukhulal waqt, dan barang siapa yang tidak tahu sudah masuk atau belum waktu salat. Fa akhbarahu thiqqatun an mushahadatin. Kemudian dia mendapatkan berita bahwa salat sudah masuk waktunya. Ya, dan berita itu berdasarkan musyahadah. Apa itu musyahadah? Kata para ulama, ka'an yaqul ra'aitu al-fajr. Yang dimaksud dengan musyahadah, seorang mengatakan aku melihat fajar. Ya, atau aku melihat matahari sudah tergelincir. Jadi bukan an ijtihad, lakin an musyahadah. Jadi kalau ada seseorang yang belum tahu ini waktu sholat sudah masuk atau belum, tiba-tiba datang seseorang, iya tadi saya lihat fajar itu sudah kelihatan dari sebelah apa namanya sebelah timur, ya, maka dalam kondisi ini wajaba qabuluhu, dia wajib menerima berita dari orang tersebut, ya, walaupun dia mungkin bisa melihat sendiri, tetapi kalau berita itu berdasarkan musyahadah, dia menyaksikan, maka wajib orang yang belum tahu masuk atau belumnya salat, dia wajib mengikutinya. Au an ijtihad, au an ijtihadin, atau beritanya bukan dari musyahadah tapi dari ijtihad. Si fulan dia bingung, ini udah masuk zuhur belum ya? Dia tidak tahu. Lalu ada orang yang berkata, "Iya tadi ana lihat kok, tadi ana sempat naik ke gunung, ana lihat matahari sudah tergelincir, itu waktunya zuhur." Maka wajib diikuti karena musyahadah. Lalu bagaimana seandainya dia tidak melihat tetapi dia apa namanya berijtihad? Maka dalam kondisi ini fala, tidak wajib mengikuti. Kenapa tidak wajib mengikuti? Karena mujtahid tidak taklid kepada mujtahid. Artinya mereka sebenarnya sama-sama bingung. Maka tidak ada kewajiban atas orang yang bingung mengikuti ijtihad orang lain, sedangkan dia pun bisa berijtihad. Ya, dikatakan di sini oleh oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, fala yajibu alaihi qabulu khabarihi, tidak wajib atasnya menerima berita tersebut. Bal yajibu alaihi an yajtahida in kana qadiran ala dzalik, yang wajib adalah dia harus ijtihad. Dia pun harus cari tahu waktu sudah masuk atau belum. In qadiran ala dhalik. Dengan syarat dia mampu melakukan itu. Ya. Biwardin wa amalin wa nahwi dhalik. Ya, dengan melakukan aktivitas, melakukan wirid, membaca Al-Quran, atau mutola'ah ilmu, dan lain sebagainya. Sambil dia menunggu sampai ada keyakinan bahwa waktu sudah masuk. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib, falil a'ma, adapun kalau seseorang itu buta tidak bisa melihat, awil basiru al ajizu anil ijtihad, bagi orang yang buta atau orang yang bisa melihat tapi dia tidak bisa ijtihad karena dia di dalam penjara atau dia terikat atau dia sakit misalnya, anil ijtihad taqliduhu, maka dia boleh taklid kepada orang yang ijtihad. Kita ulang ya. Kalau ada orang yang tidak tahu masuk atau belum waktu sholat, lalu ada yang mengabarkannya an musyahadah, ada yang mengabarkan udah masuk waktu sholat, dia mengabarkannya bukan berdasarkan ijtihad tapi berdasarkan penglihatan, maka orang ini walaupun dia mungkin ijtihad, dia wajib mengikutinya. Kasus yang kedua adalah apabila beritanya bukan dari musyahadah tapi beritanya dari ijtihad. Jadi ada orang bingung sudah masuk belum waktu sholat, lalu ada kawannya berijtihad, apakah wajib orang yang bingung tersebut mengikuti ijtihad kawannya? Tidak wajib, ya, tidak harus, ya. Lalu dikatakan, adapun kalau yang tidak tahu waktu sholat itu orang yang buta atau orang yang bisa melihat tapi dia tidak mungkin berijtihad, maka dia boleh bertaklid, ya, kepada orang yang sehat yang bisa berijtihad. La al-qadira alaihi, tapi tidak boleh beristihad, tidak boleh taklid kepada orang yang ijtihad kalau dia pun bisa beristihad. Ini poinnya ma'asyiral muslimin. Ternyata ada rinciannya ya. Ini bedanya kita mempelajari fikih, fikih mazhab dengan fikih apa namanya yang sifatnya hanya dalil-dalil tanpa ada istimbat dari ulama. Tentunya kalau kita menggunakan fikih yang di dalamnya terdapat istimbat hukum dari para ulama, bukan tidak ada dalilnya, tetapi dalil itu lebih didalami maknanya. Dalil itu lebih didalami apa mak? Maknanya, sehingga bisa menjawab kondisi-kondisi yang mungkin kita hadapi di dalam keseharian kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, "Wa yajuzu i'timadu mu'adzin thiqqatin 'arifin." Dan boleh kita beriktimad menyandarkan, oh ini sudah masuk waktu, kepada seorang muadzin yang terpercaya dan memang dia arif. Ya, dia tahu waktu sholat itu. Boleh ya. Ah, si fulan sudah azan. Berarti waktu sholat sudah datang. Itu boleh. Wadikun awadikin mujarrabin. Sebagaimana boleh kita iktimad kepada apa namanya dik, ayam jantan yang mujarrab. Ayam jantan yang mujarrab. Apa itu ayam jantan mujarrab? Ayam jantan yang sudah teruji, dia selalu azan di waktu subuh, selalu berkukuk di waktu subuh misalnya, dan dia mujarrab. Mujarrab itu sudah jadi bahasa Indonesia, mujarab, ya. Dan dia sudah teruji, memang kalau waktu subuh datang dia berkokok misalnya. Maka kita boleh menjadikan sebagai penguat. Di sini Ibnu Naqib berkata, fayakunu sautud dik alamatun yubna alaiha ijtihaduhu, maka dia bisa menjadikan suara ayam tersebut sebagai apa namanya alamat yang di atasnya dia membangun ijtihad bahwa waktu salat menurut persangkaan dia sudah masuk. Lalu dikatakan di sini, fa in faqadal a'ma awil basiru mukhbiran ijtahada biwardin wa nahwihi. Apabila orang yang buta atau orang yang bisa melihat, ya, mereka kehilangan orang yang mengabarkan mereka tentang sholat sudah masuk atau belum, ijtihada, maka keduanya berijtihad. Sekali lagi saya ulangi, fa'in, apabila, faqada al-a'ma awil basir, orang yang buta atau dia bisa melihat sebenarnya, tidak ada yang mengabarkan kepada mereka tentang waktu sholat, maka keduanya wajib ijtihad biwardin wa nahwihi, dengan membaca Al-Quran, lalu dengan mengisinya dengan mutola'ah ilmu dan lain sebagainya, sampai mereka memiliki persangkaan yang kuat bahwa waktu sholat sudah masuk. Wa in amkanahuma aliyakinu bis sabr, atau kalau seandainya mereka memungkinkan untuk sampai kepada yakin dengan bersabar sejenak, ya, menunggu kepastian waktu, itu tidak masalah. Atau dengan beraktivitas. Beraktivitas artinya dia berjalan ke tempat yang lebih tinggi untuk melihat matahari dan lain sebagainya, itu pun boleh dilakukan. Fa in tahayyara, tetapi kalau mereka tetap bingung sudah masuk atau belum, sabara, mereka bersabar beberapa saat, hatta yazanna, sampai mereka memiliki apa namanya persangkaan yang kuat bahwa waktu sholat sudah masuk. Fa in sallaya bila ijtihadin aada wa in asaba. Tetapi kalau mereka tetap sholat tanpa berijtihad, jadi mereka bilang, ah capeklah kita harus nyari-nyari waktu sholat, pokoknya sholat saja. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mereka salah menempatkan dalil. Allah tidak membebankan seseorang melebihi kemampuan. Maka mereka sholat bila ijtihadin. Mereka sholat tanpa ijtihad, maka mereka wajib mengulangi sholat tersebut walaupun waktunya benar. Kenapa? Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, dikatakan, ai maksudnya adalah in tabayyana annahuma sallaya ba'da dukhulil waqt. Maksudnya adalah orang yang tidak tahu waktu sholat, lalu dia tidak berijtihad untuk tahu, lalu dia langsung sholat. Walaupun sholatnya sudah benar di setelah masuknya waktu, dia tetap wajib mengulang. Kenapa? Li anna syarta sihhati sholah dukhulul waqti zannan aw yakinan. Karena syarat sahnya sholat adalah masuknya waktu baik secara zon, prasangka yang kuat atau yakin. Sedangkan dia tidak zon, tidak yakin. Sembarangan saja dia. Maka dia telah kehilangan satu syarat dari syarat sahnya sholat. Apa itu? Duhul al-waqt. Duhul al-waqt. Jelas ma'asyiral muslimin. Jadi hati-hati, ini penting. Ya, hati-hati penting. Barangkali teman-teman sedang rekreasi atau sedang naik gunung atau yang lain sebagainya, tiba-tiba bingung waktu sholat masuk atau belum, langsung dia sholat saja Allahu Akbar, tidak berijtihad, maka sholatnya tidak sah. Tapi kan kami mengerjakannya ternyata sudah pas waktunya, walaupun Anda mengerjakannya sudah pas waktunya. Karena syarat sahnya sholat adalah masuknya waktu. Baik masuknya waktu itu berdasarkan zon, prasangka yang kuat, atau berdasarkan keyakinan. Jelas ma'asyiral muslimin? Baik. Kita ingin menyelesaikan sedikit ya tentang masalah qada salat, agar kita mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang bisa memasuki pembahasan tentang azan dan iqamah. Ya, kita masuki pembahasan qada. Ini pembahasan tidak terlalu panjang. Dikatakan oleh Ibnu Naqib, wa in madha min awwalil waqt ma yumkinu fihi shalah. Seandainya berlalu awal waktu salat. Misalnya waktu salat zuhur jam sekarang jam 12 kurang 10 menit atau jam 11 lewat 50 atau lewat 40. Ya 45. Taruhlah 11.50 sekarang. 11.50 waktu sholat. Berarti azan kan? Kata beliau, apabila seandainya zuhur itu jam 11 lewat 50, itu sudah masuk. Apabila waktu, awal waktu berlalu, ya awal waktu berlalu, yang kalau dia gunakan untuk sholat sebenarnya cukup. Ya. Kemudian dia gila atau haid. Gimana ini? Zuhur jam 11.50. Dia tunda. Dia 11.50 dia dengar azan. Jam 12 tepat dia belum sholat. Jam 12.15 dia belum sholat. Tiba-tiba orang ini gila. Atau datang haid. Wajib tidak mengqadha. Ah, ini dia. Artinya seandainya mereka melaksanakan sholat ini di awal, mereka bisa melaksanakannya. Tapi mereka akhirkan. Mereka akhirkan sholatnya. Maka di sini dikatakan wajib al-qadha. Wajib diqadha. Jadi kalau zuhur itu jam 11.50. Sampai jam 12.15 dia tidak melaksanakan sholat zuhur. Lalu dia gila, menjadi gila, hilang akalnya. Atau datang haidnya. Maka wajib al-qadha, wajib diqadha. Di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, alal faur, dia wajib segera mengqadhanya. Kapan itu? Ba'da zawalil uzur. Ketika nanti uzurnya sudah hilang. Min haidin aw junun. Baik uzurnya karena haid atau karena gila. Li'annahu salah an waqtiha bila uzrin, karena dia sudah kehilangan salat tanpa ada uzur, ya. Idh qasara fi adami fi'liha awwalil waqt wa qad amkanahu dhalik, karena dia sudah lalai, dia tidak mau melaksanakan salat di awal waktu, ya, padahal dia mungkin untuk melaksanakannya. Nah, ini wajib diqadha di mazhab Imam Syafi'i. Lalu dikatakan di sini, wa mata fatatil maktubata biuzrin nudibal fawru fil qadha. Maka kapan seorang kehilangan waktu melaksanakan sholat wajib biuzrin, dikarenakan adanya uzur, maka disunnahkan untuknya untuk segera melaksanakan qadha. Disunnahkan untuknya segera melaksanakan qadha. Misalnya saya tertidur, bangun-bangun di pagi hari sudah pukul 6.30, pukul 6:30. Maka kata beliau, nudiba al-fawru fil qadha. Disunnahkan agar segera mengqadha. Disunnahkan agar segera mengqadha. Di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, mubadaratun minhu ila tabri'ati zimmatihi, agar dia segera melepaskan tanggungan hutangnya, ya. Wa amalan bima rawahu Anas radhiyallahu ta'ala an, dan ini bentuk dari aplikasi hadis Anas bin Malik dari Nabi, di mana Nabi berkata, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha, barang siapa yang lupa salat maka salatlah saat ingat. La kafarata laha illa dzalik, tidak ada kafarat kecuali hal itu. Lalu dikatakan di sini, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, ya. Ada apa namanya? Ada poin yang penting di sini. Kalau kita perhatikan kalimat Ibnu Naqib, kalau seseorang meninggalkan sholat karena uzur, apa? Meninggalkan sholat karena uzur. Uzur kan banyak, lupa, tidur, itu uzur. Kalau dia meninggalkan sholat karena uzur, disunnahkan untuk menyegerakan. Garis bawahi kalimat disunnahkan menyegerakan. Kenapa tidak wajib? Nah, ini dia. Kenapa tidak wajib? Kenapa tidak dikatakan wajib dia menyegerakan mengqadha? Tapi kalimatnya bukan wajib, sunnah dia menyegerakan berqadha. Hal ini berdasarkan hadis ma'asirul muslimin riwayat Imam Muslim, ya, hadisnya cukup panjang, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, singkat cerita bahwa Nabi bersama para sahabat berangkat ke Khaybar. Khaybar, benteng terakhir Yahudi yang dekat dengan Madinah, Khaybar. Sepulangnya dari Khaybar, beliau terus berjalan di malam hari sampai ketika lelah beliau singgah di satu tempat. Lalu beliau perintahkan Abu Hurairah untuk berjaga di malam itu. Abu Hurairah pun berjaga, beliau sholat malam dan lain sebagainya. Singkat cerita, menjelang subuh Abu Hurairah tertidur dan tidak ada seorang pun yang bangun. Ketika matahari mulai panas waktu duha, Nabi yang pertama kali terbangun. Maka beliau bangunkan para sahabat. Abu Hurairah yang pertama dibangunkan. Ya Abu Hurairah, kenapa antum kok tidur? Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, aku dikalahkan oleh sesuatu yang mengalahkanmu, yaitu ngantuk. Maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk melanjutkan perjalanan, artinya meninggalkan tempat itu, barulah dilaksanakan salat subuh. Ini para ulama Syafi'iyah berkesimpulan berarti tidak harus alal faur, tidak wajib segera, tetapi boleh saja diakhirkan beberapa saat, baru dia melaksanakan sholat tersebut. Ini dalilnya, ya. Wa in fatat bi ghairi udhrin wajabal faur. Tetapi kalau seseorang kehilangan waktu sholat tanpa ada uzur, tapi malas, tahu-tahu sudah asar, maka bukan sunnah dia menyegerakan, tetapi wajib dia menyegerakan sholat. Wajib. Beda dengan kalau meninggalkan karena uzur, dia boleh menunda beberapa saat. Tapi kalau dia meninggalkan tanpa uzur, wajib dia segera apa? Segera mengqadha. Hal ini ma'asirul muslimin, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annahu athimun bitakhir. Karena dia akan semakin berdosa kalau dia akhirkan. Beda dengan orang yang uzur, dia tidak berdosa. Ya, dia tidak berdosa. Lalu dikatakan di sini, wasawmu kasolati wayahramu tarahihi limara li Ramadan al-qabil. Dan saum itu sama seperti sholat. Saum sama seperti sholat. Maksudnya, kata beliau, diharamkan mengakhirkan qada saum Ramadan sampai datangnya Ramadan tahun depan. Kemudian dikatakan, wayundabu tartibul fawaid wa taqdimuhu alal hadirah. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Harus kita pahami. Wayundab, disunnahkan, tartibul fawaid, melaksanakan sholat-sholat yang terlewat dengan berurutan. Seseorang belum sholat zuhur, belum sholat asar dikarenakan uzur, ya, apakah yang dia kerjakan asar dulu baru zuhur misalnya, atau bagaimana? Kata beliau, disunnahkan mengerjakan sholat-sholat yang terlewat dengan tartib. Wa taqdimuhu 'alal hadirah, bahkan yang paling utama mendahulukan salat, yang artinya mendahulukan mengqadha sebelum salat. Misalnya saya belum zuhur dan asar dikarenakan satu sebab yang dibenarkan oleh syariat. Apa yang harus saya lakukan? Pertama zuhur dulu. Walaupun di jamaah sedang salat maghrib di masjid, tapi saya zuhur dulu. Habis zuhur baru asar, baru saya sholat maghrib. Baru saya sholat maghrib. Kecuali, kalau seandainya saya menyegerakan mengqadha, saya akan kehilangan maghrib. Maka maghrib dulu. Ini penting kan? Misalnya begini, saya belum zuhur dan asar dikarenakan sebab tertentu. Saya hendak melaksanakan zuhur dan asar di waktu maghrib. Hanya saja waktu maghrib tinggal 10 menit. Seandainya saya kerjakan zuhur dan asar dulu, saya akan kehilangan waktu maghrib. Maka dalam kondisi ini maghrib dulu. Jelas ya? Karena kalau saya zuhur dan asar dulu, maka saya akan mengqadha 3 sholat. Zuhur, asar, dan maghrib. Maka kalau memang waktu maghrib tinggal sedikit, ya sudah maghrib dulu. Baru setelah maghrib, zuhur, asar. Jangan isya dulu, kan begitu. Tapi kalau misalnya waktu maghrib masih di awal, baru azan maghrib, maka saya harus disunnahkan dengan tartib zuhur dulu, asar dulu, baru maghrib. Dalilnya mana, ma'asyiral muslimin? Dalilnya sangat banyak. Ya. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib sampai menyebutkan 3 dalil. Hadisnya cukup panjang. Kita baca satu hadis saja ya, walaupun ada 3 hadis. Hadis Jabir radhiyallahu taala anhu sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Umar radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi di hari Khandaq, perang Ahzab. Setelah tenggelamnya matahari, dalam kondisi Umar mencela orang-orang Quraisy. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, makittu an usallil asr hatta kadati syamsu tagrub. Aku belum sholat asar ya Rasulullah, matahari sudah mau tenggelam. Maka Nabi berkata, wallahi ma sallaituha, demi Allah aku pun belum melaksanakannya. Fakumna ila butha, maka kami pun mendatangi tempat yang namanya butha. Fatawaddo alis sholah, kami pun wudu untuk sholat. Maka kami pun berwudu. Fasallal asr ba'da maghribati syams, maka kami pun sholat asar setelah matahari tenggelam. Summa sholla ba'daha al maghrib, setelah itu barulah kami sholat maghrib. Dalam riwayat kedua dan ketiga sama dengan riwayat yang pertama, hanya saja disebutkan kami sholat zuhur asar baru maghrib. Zuhur asar baru maghrib. Artinya dalam perang Khandaq, perang Ahzab, Nabi Muhammad dikepung oleh koalisi musyrik dan koalisi Yahudi. Maka Nabi saat itu belum sempat mengerjakan zuhur dan asar. Sedangkan maghrib sudah datang. Apa yang beliau lakukan? Zuhur dulu, baru asar, baru maghrib. Apakah mungkin maghrib didahulukan? Mungkin. Apabila waktu maghrib hampir habis, maka prioritaskan adaan sebelum qadaan. Kalau memang waktu sholatnya hampir habis. Wa in syara'a fi fa'itatin zannan sa'atal waqt fabana dayquhu, ya. Apabila dia sudah terlanjur melaksanakan sholat qadha, dia sangka waktu maghrib masih panjang, ya. Konsentrasi ini penting. Apabila seseorang sudah terlanjur melaksanakan qadha zuhur di waktu maghrib, dia sangka waktu maghrib masih panjang. Ternyata waktu maghrib hampir habis. Wajaba qat'uha, maka dia wajib membatalkan sholat tersebut. Wa fa'alal hadhirah, dan dia wajib melaksanakan sholat maghrib. Karena kenapa? Dia haram mengakhirkan sholat sampai habis waktunya. Jelas ya? Jadi kalau dia mau mengqadha zuhur dan asar di waktu maghrib, dia katakan waktu maghrib masih lama, kita zuhur dulu, asar dulu. Ternyata waktu maghrib hampir habis, maka batalkan sholat qadha tersebut, kerjakan maghrib dulu. Ya. Waman alaiha faitatun fawajada jama'at al-hadirah qa'imatun nudiba taqdimul faitah munfaridan. Seandainya dia datang ke masjid, kata beliau, lalu dia mendapatkan jamaah sedang melaksanakan sholat maghrib misalnya, maka disunnahkan dia untuk mendahulukan qadha dulu, baru ikut jamaah. Ya, jadi kalau dia datang ke masjid sedang maghrib, dia belum asar, maka yang paling utama adalah dia asar dulu, baru dia sholat maghrib. Ya, lalu dikatakan di sini, waman nasiya sholatan faakthar minal khams walam ya'rif aynaha lazimahul khams. Masya Allah. Ini penting. Barang siapa, kata beliau, lupa salah satu sholat dari yang 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia lupa salah satunya. ya, atau lebih dari satu yang dia lupa. Tapi dia lupa. Dia lupa melaksanakan sholat, dan di waktu yang sama dia lupa sholat apa yang belum dia kerjakan. Ini unik ya, ini unik ya. Dia lupa melaksanakan sholat, dan dia lupa sholat mana yang belum dia kerjakan. Walam ya'rif aynaha, dan dia belum, enggak tahu yang mana yang belum dia kerjakan. Lazimahu al-khams, maka dia wajib mengerjakan lima waktu tersebut. Misalnya jam 8 malam, ya Allah, hari ini saya belum mengerjakan salah satu sholat, tapi sholat apa yang belum saya kerjakan? Seandainya terjadi, maka dia wajib mengerjakan lima sholat tersebut. Wa yanwi bikulli wahidatin al-fa'itah, dan dia berniat mengkodok sholat-sholat tersebut. Kok kan yang belum dikerjakan hanya dua atau satu, kenapa semua dikodok? Karena dia tidak tahu sholat mana yang belum dia kerjakan. Mungkin itu maghrib, mungkin itu isya, mungkin itu zuhur, mungkin itu asar, mungkin itu subuh. Karena kemungkinan ini mungkin terjadi, maka ya semuanya saja dikodok sebagai bentuk apa, kehati-hatian. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ayyanwi bikulli salatin, maksudnya dia berniat untuk semua salat, yusalliha minal khams annahu yusalliha qada'an. Zuhur dia qada, asar dia qada, maghrib dia qada, isya dia qada, subuh dia qada. Kenapa kok dia qada semua? Karena dia lupa salat mana yang tadi dia tinggalkan. Ya, Allah alam bisawab ma'asiral muslimin. Ini poin-poin yang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala dalam kitab beliau Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, akan kita lanjutkan bab yang baru nanti di pertemuan yang akan datang, yaitu bab azan wal iqamah, bab tentang azan dan iqamah. Wallahu alam bissawab ya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.